Kita akan menyimak kembali pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus dengan tema perkara-perkara yang menghidupkan hati, dan pada kesempatan kali ini akan kita simak bersama satu tausiah dan pembahasan ilmiah berkenaan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, alhamdulillah Ustaz Mahfud Omri telah hadir di studio dalam keadaan sehat walafiat. Dan menyikat waktu, kita persilakan Ustaz untuk memulai kajian. Fayatafadul Mashkura. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Pendengar radio Roja dimanapun saudara berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, dan kita senantiasa berada di atas jalan Allah sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin, dan bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah insyaallah kita akan membahas di antara perkara-perkara yang bisa memberikan kehidupan kepada hati, yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang beriman membaca salawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat juga membaca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca selawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat atas nabi dan ucapan selamat yang sempurna. قال ابن كثير رحمه الله المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه. ابن كثير رحمه الله تعالى beliau berkata maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, memberitahukan kepada para hambanya akan kedudukan hamba dan nabinya di sisinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mal'il a'la, yaitu di kalangan para malaikat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya di sisi para malaikat yang dekat, dan malaikat pun mereka juga membacakan salawat, mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara ta'ala al-alam as-sufla bis-salati wa taslim alaihi liyajtami' as-sana'u alaihi min ahli al-alamain al-ala wa as-sufla jami'a. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk alam yang di bawah membaca salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berkumpul pujian atas beliau dari dua alam, yaitu langit dan bumi semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia, hamba Allah yang paling mulia, dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabinya. Allah subhanahu wa ta'ala membaca selawat, maka maknanya di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Aliyah, oleh Imam Bukhari dari Abu Aliyah, bahwa kalau Allah membaca selawat kepada nabinya, maknanya Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Kalau malaikat membaca selawat kepada Nabi dan makhluk-makhluk yang lain membaca selawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa itu merupakan doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim, "Wal makna annahu idza kana Allah wa malaikatahu yusalluna ala rasulih fa sallu antum aidan alaihi lima nalakum bi barakati risalatihi wa yumni safaratuhu min khairi syaraf ad-dunya wal akhirah." Maknanya adalah, kata Ibnu Qayyim, apabila Allah dan malaikat membaca selawat kepada Rasulnya, maka membacalah selawat kalian juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena apa yang telah kita dapatkan ya, dari barokah kerasulannya dan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa salatu minallahi azza wa jal hiya as-sana wa idharu syaraf wa iradatu takrim. Adapun salawat yang dibacakan Allah atas Nabi merupakan pujian dan menampakkan kemuliaan serta iradatu takrim, yaitu penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul makhluqin ad-du'a bimazidi minas syaraf wa takrim. Adapun salawat yang dibacakan para makhluk kepada Nabi merupakan doa ditambahkannya kemuliaan dan kehormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, pendengar Roja dimanapun Anda berada, perhatikan ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau kita membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, maka kita membaca solawat, berarti kita mendoakan agar kemuliaan Nabi senantiasa ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita membaca solawat kepada Nabi sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala membacakan selawat ke atas kita 10 kali sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra," rawahu Muslim. "Wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Barang siapa yang membaca selawat atasku 1 kali, maka Allah membaca selawat kepadanya 10 kali. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala membaca selawat kepada hambanya, maka ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada hamba tersebut. Kalau kita membaca salawat sekali kepada Nabi, Allah memuji kita 10 kali. Dan salawat yang kita bacakan untuk Nabi merupakan tambahan kemuliaan, doa untuk kemuliaan beliau. Dan beliau mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa makna wasallimu taslima? Yaitu agar mengucapkan salam dengan salam yang sempurna, keselamatan untuk Nabi ini. Maka disebutkan oleh ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka orang-orang yang membaca selawat dan salam keselamatan untuk Nabi, maknanya adalah keselamatan untuk risalahnya, agar syariat yang dibawa oleh beliau kita bisa mengamalkannya dan selamat. Di samping itu juga ucapan selamat kepada Nabi ini adalah keselamatan untuk jasadnya. Karena memang jasad Nabi itu tidak bisa hancur dimakan oleh tanah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, "Inna Allah haram ala ardi an ta'kula ajasada al-anbiya." Bahwa Allah mengharamkan atas tanah, atas bumi untuk makan jasadnya para Nabi. Maka haram ala ardi an ta'kula ajasada al-anbiya. Bahwa Allah mengharamkan atas tanah, atas bumi untuk makan jasadnya para nabi. Maka di samping ucapan salam kepada Nabi, solawat kepada Nabi yang kita ucapkan merupakan doa kepada Allah agar ditambahkan kemuliaan dan kehormatan bagi beliau. Ucapan salam untuk Nabi adalah keselamatan untuk syariatnya dan keselamatan untuk jasadnya. Karena pernah juga ada sebuah kisah bahwa pada suatu waktu ada dua orang yang akan menggali kuburan Nabi, akan mengambil jasadnya. Kemudian ada salah seorang juga pemerintah pada saat itu, dia bermimpi melihat dua orang yang menggali kuburan Nabi, kemudian akan mengambil jasadnya. Lalu orang pemerintah ini, ya penguasa ini datang ke Madinah, lalu memanggil orang-orang Madinah untuk menyaksikannya. Ternyata benar dua orang tersebut yang ia lihat di dalam mimpinya, dan dia benar dalam keadaan menggali kuburan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Maka dengan ucapan salawat dan salam yang kita bacakan kepada beliau, maka ini menunjukkan salawat yang kita baca adalah merupakan doa untuk tambahnya kemuliaan bagi beliau. Dan bacaan salam adalah untuk keselamatan syariah yang dibawa oleh beliau dan juga keselamatan jasad beliau. Karena jasad Nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun saudara berada, maka kita wajib untuk membaca salawat ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan, ketika kita mendengar nama Nabi dibacakan, ketika telinga kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta? Qala atani Jibril, thumma qala raghima anfum ri'in, dhukirta indahu walam yusalli alaik, qul amin, faqultu amin. Ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Maka Nabi pun menjawab, telah datang kepadaku Jibril. Lalu dia berkata, celaka seseorang, raghima anfum ri'in, raghima bimakna, orang tersebut tersungkur ke atas tanah. Ya, artinya celaka orang ketika disebut namamu, tapi dia tidak membacakan solawat. Maka ketika kita mendengar nama Nabi, hendaklah kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaih. Ketika kita menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling banyak membaca solawat tidak lain adalah para ahlul hadis. Mereka ulama-ulama hadis. Coba kita perhatikan dalam kitab-kitab mereka, ketika mereka menulis satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pernah sepi pena mereka untuk menuliskan sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa besar ihtimam mereka, betapa besar perhatian mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling banyak kecintaan kepada Nabi adalah ahlu sunnah, adalah ahlu hadis, orang-orang mereka yang memiliki perhatian sangat besar terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat halaman demi halaman, tulisan demi tulisan yang mereka goreskan di atas kertas mereka, pena yang mereka goreskan, maka tidak sepi ketika telah menyebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian mereka menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan perintah apa yang disebutkan Nabi ketika Jibril datang kepadanya dan mengatakan raghim anfum ri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi qul amin faqultu amin. Celaka seseorang disebut namamu akan tetapi dia tidak mengucapkan solawat kepadamu. Katakan amin, maka aku pun juga mengatakan amin, kata beliau. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca solawat kepada Nabi sekali, maka Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan 10 kali. Allah membaca solawat kepada kita 10 kali. Ay ashru solawat wa dhalika li'anal hasanah bi ashri amsalihah wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min adamil hasanat. Karena apa? Karena 10 salawat ini yang demikian ini, satu kebaikan memang dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, ayat 160, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalihha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka baginya dibalas dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Sungguh merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan ucapan salawat kepada Nabi. Sebab Allah akan membacakan salawat kepada kita 10 kali. Artinya Allah akan memuji di hadapan para malaikat. Ya, dan Allah akan menyampaikan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama fa'idatu hadzal hadis? Qulna a'zamu fa'idah wa dhalika anna al-Qur'an iktada anna man ja'a bi hasanatin tud'af ashrah. Apa faedah dari hadis ini? Maka kami katakan sebesar-besar faedah yang demikian itu karena Al-Quran menunjukkan orang yang melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Sebagaimana juga beliau bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lamin harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, ya, maka kami berikan kebaikan kepadanya, dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka demikian orang yang membaca salawat kepada Nabi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hasanah bimuktadal Qur'an an yu'ta ashra darajat fil jannah. Membaca salawat kepada Nabi merupakan kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan Al-Quran bahwa dia akan diberikan 10 derajat di surga. Yaitu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Fa'akhbaroh. Anna Allah Ta'ala yusalli ala man salla ala rasulihi asyra. Maka beliau menyampaikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membaca, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 kebaikan. Wa dzikrullah li'abdi a'dham min al-hasanah mudha'afah. Dan apa namanya, Allah ingat kepada hambanya itu lebih besar dibandingkan hasanah yang mudha'afah, yaitu yang dilipat gandakan. Wa yuhaqqiq dhalika anna Allah Ta'ala lam yaj'al jazaa'a dzikrihi illa dzikrah. Maka yang terrealisasi di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan balasan zikir seorang hamba kepadanya kecuali Allah ingat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ini menunjukkan balasan yang sangat besar. Kalau kalian ingat kepada aku, maka aku ingat kepada kalian. Ya. Demikian juga ketika kita ingat kepada Nabi. Wakadzalika ja'ala jazai dzikri nabiyih dzakara man dzakarahu. Demikian juga menjadikan balasan ketika dia ingat kepada nabinya adalah dia mengingat orang-orang yang mengingatnya. Yaitu ketika kita membaca salawat kepada Nabi, Allah pun juga membaca salawat kepada kita. Namun bedakan kalau seorang hamba membaca salawat atas hamba yang lain, maka ini menunjukkan doa kepadanya. Tapi kalau kita membaca kalau Allah membaca salawat kepada hambanya, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuji kepadanya. Apakah boleh membaca salawat kepada selain Nabi? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membacakan salawat kepada seorang sahabat, kepada keluarga seorang sahabat ketika dia membawa apa namanya sedekahnya, lalu beliau mengucapkan Allahumma shalli ala ali abi aufa. Maka ini tidak mengapa, ketika asalkan tidak dijadikan syiar, misalkan membaca salawat kepada Abu Bakar, maka pun ini juga tidak mengapa. Asalkan tidak dijadikan syiar, artinya tidak siap saat ketika mendengar istilah nama tersebut, kemudian membaca salawat. Namun sewaktu-waktu untuk mengucapkan salawat kepadanya, yaitu kepada selain Nabi SAW, maka itu dibolehkan. Ya. Akan tetapi dengan syarat tidak dijadikan syiar, sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Hatta lau qulna Allahumma salli ala Abi Bakar aw ala Umar aw ala Utsman aw ala Ali fala ba's walakin la taj'al hadha syi'aran. Seandainya kita mengucapkan ya Allah berikan selawat kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Ali atau kepada Utsman, ya. Kepada Utsman atau kepada Ali, maka ini tidak mengapa, akan tetapi jangan engkau jadikan sebagai syiar, ya. Maknanya kullama zakarta hadza sallaita alaihi, ya. La in li'annaka idza fa'alta dzalik ja'altahu ka'annahu nabi. Ya, seperti misalkan engkau menyebut ingat nama Nabi, nama Abu Bakar misalkan selalu baca selawat, maka ini tidak dibenarkan, ya. Kenapa? Karena engkau seakan-akan menjadikan dia sebagai nabi. Ini tidak boleh. Namun kalau sewaktu-waktu mengucapkannya, maka itu dibolehkan, ya. Karena ini selawat makhluk kepada makhluknya itu merupakan merupakan doa kepadanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau orang tidak membaca selawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan, maka orang tersebut didoakan oleh Jibril dengan kecelakaan, dan Jibril menyuruh kepada Nabi agar mengucapkan amin kepadanya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, raghima an fumri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alaikul amin faqultu amin. Disebut namamu, celaka seorang disebut namamu tapi dia tidak membaca selawat kepadamu, maka ini dikatakan celaka baginya ketika kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita tidak membacakan selawat kepadanya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang membaca selawat kepada Nabi serta memohonkan kepada Allah al-wasilah bimakna jannatul firdaus, apa kata beliau sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr, man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat alayhi syafa'ati yaumal qiyamah, rawahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Barang siapa membaca selawat kepadaku atau memintakan untukku al-wasilah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Syafa'at adalah pertolongan yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan izin oleh Allah, baik kepada yang memberikan syafa'at maupun yang akan diberikan syafa'at. Madzallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dan umat yang mendapat syafaat Nabi adalah mereka yang bertauhid. Mereka yang bertauhid adalah mereka di antaranya juga orang yang membaca selawat kepada beliau. Orang yang mintakan wasilah ketika dia doa kepada Allah, ya, setelah mendengarkan azan, maka dia memintakan wasilah kepada Nabi, maka kata beliau, haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku nanti pada hari kiamat. Di mana pada hari kiamat kita ketahui, orang-orang akan menghadapi kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, tenggelam dengan keringatnya, ada sampai di telinganya, ada yang sampai di betis dan di kakinya, itu semua kembali kepada amal perbuatannya. Dan orang-orang pada berebut untuk minta syafaat, dan syafaat Nabi lah yang kita harapkan, sehingga orang-orang yang mendapatkan syafaat ini tidak lain adalah orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtawa'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Fahiya na'ilatun insya'Allah man mata min ummati la yushrik billahi syai'a." Setiap Nabi itu punya doa yang mustajabah. Dan aku simpan doa aku dari kiamat. Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaat tersebut akan didapatkan insya'Allah bagi siapa, bagi umatku yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu kepada semua yang mendengar radio ini, jauhkan perbuatan syirik, jauhkan perbuatan menyekutukan Allah, perbanyak membaca salawat. Kita harapkan mendapatkan asy-syafa'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, syafa'ah berupa orang yang dicap dan berhak serta divonis untuk masuk neraka, kemudian dengan syafa'at Nabi tidak masuk neraka, dimasukkan ke surga oleh Allah. Atau orang yang sudah masuk surga, kemudian dengan syafa'atnya Nabi diangkat derajatnya pada derajat yang lebih tinggi di surga. Atau orang yang sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Memang ada syafaat Nabi khususiyah, dan itu terjadi, yaitu kepada pamannya Abu Thalib. Karena dengan syafaat Nabi, dia mendapatkan keringanan siksa di api neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pendengar rojak dimanapun Anda berada, maka kita perbanyak baca salawat kepada beliau. Terutama, banyaklah baca salawat pada hari Jumat. Ya, karena memang pada hari Jumat tersebut merupakan hari yang afdol. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, disunnahkan kita untuk memperbanyak baca salawat pada hari Jumat. Yaitu Nabi bersabda, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubida wa fihi nafkha wa fihi as'iqa fa aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya qalu ya rasulullah wa kayfa tu'rad salatuna alayka wa qad aramta ya'ni balita fa qala inna allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya rawahu muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, di antara hari-hari yang utama bagi kalian adalah hari Jumat, karena di dalamnya pada hari tersebut Adam diciptakan, pada hari tersebut Adam diwafatkan, dan pada hari tersebut sangsangkala ditiup, ya, baik yang pertama maupun yang kedua. Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami akan disampaikan kepadamu, ya, sementara engkau sudah meninggal, aromta, yaitu sudah menjadi tanah. Ya. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi untuk makan, menghancurkan jasad-jasad para nabi. Maka di sini berbanyaklah kita untuk membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting untuk kita perhatikan di sini, di dalam kita membaca solawat, hendaklah solawat yang kita baca adalah solawat-solawat yang disyariatkan. Karena ada bacaan solawat seperti kita kenal dengan salawatun nar, ya Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimu wa yustasqal ghamamu biwajhil karimu wa ala ali, sampai akhir salawat tersebut, ya, yang artinya di situ mengandung beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dengan serius. Apa maknanya salat tersebut? Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, Allahumma salli salatan kamilah. Berikan salawat kepadanya dengan salawat yang sempurna. Wassalim salaman taman, salam yang sempurna. Kemudian ini mungkin tidak bermasalah. Tapi berikutnya, alladzi tanhallu bihil uqad, di mana dengan Nabi itu terbebas semua ikatan. Watanfarju bihil kurab, terbebas, terbuka semua persoalan. Wa tuqda bil hawaiju, dan dengan Nabi tuqda bil hawaij, semua kebutuhan akan terpenuhi. Wa yustasqal ghamamu, hujan turun. Maka ini ada dua perkara. Kalau yang dimaksud dengan Nabi, ya, bahwa dengan Nabi hujan turun, Dengan Nabi semua persoalan akan selesai. Dengan Nabi semua kebutuhan akan dipenuhi. Kalau Nabi dianggap memenuhi kebutuhan, bisa menyelesaikan perkara, bisa menurunkan hujan, tentu saja ini tidak bisa dipungkiri merupakan kesyirikan yang sangat besar. Karena semua itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau mengatakan bahwa itu merupakan tawassul kepada Nabi, maka ini merupakan tawassul yang tidak disyariatkan, yaitu bertawassul kepada orang yang meninggal. Kenapa demikian? Yang pertama, tawassul kita hendaklah dengan amal soleh. Sebagaimana tiga orang masuk ke dalam gua tidak bisa keluar dan tertutup oleh pintu. Kemudian yang pertama bertawassul kepada Allah dengan amal solehnya, bahwa dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berdoa dengan bertawassul kepada amal soleh tersebut, kemudian terbuka. Kemudian yang kedua, orang kedua bertawassul dengan amal soleh, dia tidak jadi menzinai wanita yang disenanginya, ya, kemudian terbuka lagi. Lalu yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh seorang majikan yang tertinggal padanya gaji salah seorang karyawannya, lalu kembali untuk diminta kembali ke gaji tersebut dan ditunjukkan semua perkembangan dari gajinya dia tidak ambil dan diberikan kepadanya semuanya. Dan yang kedua bertawassul dengan Asmaul Husna. Seperti Nabi Allah mengatakan, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka bertawassullah dengan nama-nama tersebut, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Dan ketiga adalah dengan doanya orang beriman. Karena memang kita disunnahkan untuk bertawassul sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambillah wasilah tawassul. Ya. Maka cukup contoh bagi kita ketika Umar mengalami musim paceklik, dia datang kepada Al-Abbas, kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar mengatakan, Allahumma inna kunna idza ajadabna istaqaina bidu'ai nabiyyika fataskina wa innal yawm nas'aluka bi ammi nabiyyika faskina thumma qala kum fastaski faqam al-Abbas wada'a rawahu al-Bukhari. Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengalami musim panas, musim paceklik, tidak turun hujan, beliau datang kepada Al-Abbas dengan mengatakan, ya Allah, dulu kami ketika menghadapi musim panas, musim kemarau yang panjang, kami minta hujan dengan apa? Dengan doa nabimu, dan engkau memberikan hujan kepada kami. Dulu kami, perhatikan di sini, inna kunna fil madhi, ya. Sungguh inna kunna dan ta'kid inna kunna. Sesungguhnya dulu kami ketika menghadapi musim paceklik, musim kemarau panjang, kami minta hujan dengan apa? Bidu'ai nabiyyik fataskina, dan engkau memberikan hujan kepada kami. Wa innal yaum, ya Allah, sekarang ini nas'aluka bi ammi nabiyyik faskina, maka kami minta kepadamu, ya, dengan apa? Dengan ammi nabiyyik, dengan doanya nabimu, maka berikan hujan kepada kami. Maka perhatikan di sini, bidu'ai nabiyyik, dengan doa nabimu. Seandainya Nabi sallallahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, kepada Nabi ketika beliau meninggal, tentu saja beliau akan kembali kepada kuburan Nabi. Namun beliau mengatakan bahwa kami dulu minta kepada Nabi agar beliau mendoakan, ya, dengan doanya Nabi. Maka di sini selawat, ya, kadang-kadang ketika dikatakan bahwa itu merupakan perkara yang tidak sesuai dengan syar'i, perkara tersebut termasuk perbuatan bid'ah, orang mengatakan dan membantah, bagaimana orang membaca selawat dikatakan bid'ah, orang membaca Quran dikatakan bid'ah, orang sholat dikatakan bid'ah. Hal ini mirip dengan kejadian di masa kibar tabi'in, yaitu Sa'ib bin Musayyib, ketika ada orang sholat setelah sholat subuh, bukan sholat yang punya sebab, tapi sholat mutlak. Nih, kalau sholat punya sebab, gak ada masalah. Seperti orang yang sholat qobo, ya, gak ada masalah. Tapi ini sholat mutlak, sholat setelah sholat subuh. Kemudian ditegur oleh Sa'ib bin Musayyib, orang ini mengatakan, apakah Allah akan mengazabku dengan sebab sholat? Tidak, kata Sa'ib bin Musayyib. Tapi Allah mengazabmu karena menyelisih sunnah. Demikian dengan jawaban-jawaban saudara-saudara kita kaum muslimin ketika disebutkan kepadanya, jangan baca ini, ini adalah bid'ah. Masa orang baca selawat dikatakan bid'ah? Orang membaca Quran dikatakan bid'ah? Tidak. Namun kita perhatikan bentuknya, waktunya, yang dibentuk sendiri dan dibikin sendiri waktunya, dikhususkan sendiri, maka itulah yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, kami datang kepada Rasulullah, ya, dan kami berada di majlis Sa'ad bin Ubadah. Lalu berkata kepadanya Bashir bin Sa'ad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kami membaca salawat kepada Rasulullah. Fakaifa nusalli alaik, bagaimana kami membaca salawat kepada engkau? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW diam, ya. Lalu beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Itulah salawat yang kita ucapkan atau kita membacakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun salawat-salawat, ada salawat nariyah, ada salawat wahidiyah. Pernah saya membaca salawat wahidiyah, di situ menyebut ya Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus. Ini siapa Al-Ghaus? Tidak ada nama Allah Al-Ghaus. Maka ini dengan memanggil Al-Ghaus berarti memanggil sesuatu yang bukan selain Allah, maka ada beberapa kemungkinan ya bisa masuk syirik besar. Kalau memang dia tujuannya memanggil selain Allah dalam pengertian untuk berdoa, karena memang tidak ada yang dipanggil. Maka kita berhati-hati dalam masalah ini. Bukan kita mengatakan orang sesat ya ketika dia baca selawat, tidak. Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, maka baca salawatlah kepada Nabi dan salam yang sempurna. Kami tidak mengatakan orang baca Quran sesat. Namun kalau membaca Quran dengan cara tertentu, dengan bentuk tertentu, maka ini yang harus kita kaji. Karena apa? Karena di masa sahabat pun, berapa kali kita dengarkan asar ini, yaitu asar Abdullah bin Mas'ud, ketika orang berzikir, apakah berzikir ini tidak mengharapkan kecuali kebaikan? Namun kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lan yusibah, berapa banyak orang menghendaki kebaikan tapi enggak sampai. Kenapa demikian? Karena caranya tidak sesuai. Kalau ikhlas baca Quran, ikhlas. Baca salawat ikhlas, ikhlas. Namun caranya dan amal tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat terpenuhi syarat tersebut, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah. Semoga kita insyaallah bisa memperbanyak membaca selawat, terutama menghadapi bulan Ramadan ini perbanyaklah kebaikan-kebaikan, baca Quran, baca selawat, qiyamul lail, baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini, selanjutnya kami kembalikan waktu kepada Al-Ah Al-Fadil Ihsan Hafidzahullah taala. Tafadhol. Baik, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud berkenaan dengan perkara-perkara yang dapat menghidupkan hati, di antaranya adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kami akan buka line interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa layangkan di 021-70-73-6543. Kita angkat telepon yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Eko di Rawalumbu. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uhibbuka Allah. Ini mau tanya ini, Ustaz, yang masih mengganjal itu. Sekarang Anda mendapatkan seorang mengatakan bahwa kalau bersalawat yang berkaitan dengan ibadah yang terikat dengan apa kayak seperti sholat gitu, memang kan kita mengikuti teks secara redaksional yang diajarkan Nabi. Akan tetapi kalau di luar dari itu, katanya ada yang mengatakan bahwa menambah kata-kata Sayyidina itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah gitu, Ustaz. Artinya berazim saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana penjelasan sebenarnya, Ustaz? Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat pada tulisan-tulisan para ulama juga tersebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Dan ya fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik petunjuklah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan petunjuk kepada kita, ya, dengan baca Allahumma Salli Ala Muhammad tanpa menyebutkan Sayyidina. Maka memang kalau ketika sholat membaca disebutkan Sayyidina, berarti kita menambah sesuatu. Namun kalau di luar sholat baca itu, ya, para ulama mengatakan tidak ada masalah. Allahumma Alam Bissawab. Baik, kita angkat kembali dari telepon di 021-823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Dian di Kalimalang. Baik, silakan. Iya, saya mau bertanya. Kadang orang non-muslim itu berkata bahwa sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari kata shalah Allah. Sedangkan shalah artinya adalah berdoa atau menyembah. Dan shalah Allah, mereka menafsirkan bahwa shalah Allah itu artinya bahwa Allah menyembah Muhammad atau Allah berdoa kepada Muhammad. Mohon dijawab, Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Iya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kita membaca salawat kepada Nabi, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca salam kepada Nabi. Kalau mereka mengatakan ya sallallahu Allah Allah mengapa salat kepada Nabi, menyembah kepada Nabi, ya, jelas itu hal yang salah. Sudah saya sampaikan tadi, kalau Allah membaca selawat kepada hambanya, maka itu menunjukkan pujian Allah kepadanya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abul Aliyah, dan juga tadi disebut oleh Al-Muqayyim Al-Jauziyah. Namun kalau antar hamba membaca selawat, ya, as-salah itu maknanya fil lughah ad-du'a, ya. Kalau secara istilah ada salat, sebagaimana kita ketahui salat adalah dimulai dengan takbir, ya, dan diakhiri dengan salam, dengan ada banyak doa dan gerakan. Itu secara syar'i, ya. Maka kalau apa namanya, lihat pada siaknya, lihat pada qorinah-qorinah yang ada, indikasi-indikasi yang ada, maknanya kepada apa? Ketika yusalluna ala nabi di sini, apakah sholat kepada Nabi, kemudian makna sholat di sini adalah sholat gerakan yang dimulai dengan takbir dengan salam? Tentu saja tidak. Yusalluna ala nabi di sini as-sholah bimakna ad-du'a. Nah, kalau as-sholah yang datangnya dari Allah kepada hambanya, maknanya adalah pujian. Kalau as-sholah yang datang dari hamba kepada hamba yang lain, itu maknanya lah ad-du'a, yaitu mohon diberikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Demikian. Salah berarti orang yang mengatakan itu, apalagi datang dari orang kafir yang tidak paham, ya, tidak paham dia. Demikian. Baik, demikian jawabannya. Dan kita angkat kembali satu telepon di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Abuna, saya dari Cikarang. Baik, silakan. Ini saat Anda mau sedikit konsultasi dengan permasalahan anak kerja, gitu. Nah, yang pertama, teman ini bisa pada beberapa bulan terakhir ini mendapatkan ujian dari Allah yang menurut kacamata emang ujian ini cukup berat gitu bagi temenannya itu. Yang pertama, dia mendapatkan ujian dengan kekurangan materi, kita terbelit sama utang, kemudian yang secara logika itu kemungkinan untuk mulainya kayaknya sulit gitu, Ustaz. Iya. Kemudian teman ini jadi sering seuzon sama Allah karena dia merasa di nggak disayang oleh Allah gitu intinya. Ana sendiri juga sebisa ana berusaha untuk ngasih masukan. Cuman memang belakangan ini ujian itu ana sendiri menyaksikan langsung secara bertubi-tubi terus gitu Seth. Terus ujian itu secara fisik kadang keluarganya sering sakit. Terus secara apa, mungkin dari kendaraan, dari apa yang ada di rumah juga sering rusak gitu-gitu. Jadi uang itu kayaknya sering keluar gitu. Terus setiap bulannya dia ini harus mengangsur bunga karena dia terjebak pada rentenir. Jadi setiap bulan itu dia harus mengangsur sebesar yang cukup besar gitu. Jadi belum belum ngangsur pokoknya. Terus yang terakhir ini dia dapat telepon dari rumah bahwa ibunya itu sakit keras. Nah, terus teman ini konsultasi ke anak gimana dengan keadaan dia yang sekarang ini posisi dia sendiri sulit. Terus mau membawa ibunya ke sini. Iya itu saja Bapak. Mohon ini nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ujian tidak akan pernah lepas dari kita dan Allah berfirman wala nabluwannakum minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali was samarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kami menguji kalian ya dengan rasa takut, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika dia mendapat musibah, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka bersabarlah ketika kita mendapatkan ujian-ujian tersebut dan jangan suudzon kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ya, ana inda dhanni 'abdi bihi, aku berada pada persangkaan hambaku. Maka kalau dia bersangka buruk kepada Allah, keburukan yang akan kita dapatkan. Dan berdoalah, jangan berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa istajabu li ahadikum ma lam ya'jal wa yaqulu da'awtu wa lam yustajab li. Maka setiap kalian itu doanya dikabulkan. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Doanya pasti dikabulkan selama tidak terburu-buru. Siapa terburu-buru? Yaitu orang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Justru malah datang ujian yang lain, datang ini, datang ini. Jangan sekali-kali. Apalagi sampai lari kepada rentenir. Nah ini, maka jangan sampai kita ketika menghadapi perkara begitu malah larinya kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Asyadul bala, balaul ambiya, sumal amsal, fal amsal. Yang paling berat, bala, ya, ujian itu para nabi. Kemudian orang berikutnya dan orang berikutnya. Nah, oleh karena itu, bersabar. Ya. Bersabar dan minta jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini, dikatakan tadi, ya, kondisi terakhir, ibunya sakit, kemudian dia harus memperhatikan itu, maka jadikan ini kesempatan yang besar, kesempatan emas, kesempatan yang baik untuk apa? Untuk bertawassul kepada Allah dengan apa? Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibunya. Sebagaimana Uwais bin Amir, dia doanya mustajabah, doanya dikabulkan Allah. Kalau dia percaya sekarang ini, katakan kepadanya, buktikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh dan serius. Dan jangan kalau tidak terbukti nanti kemudian tawa kufur kepada Allah, jangan. Ya. Namun sekarang buktikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Uwais bin Amir dikatakan oleh Nabi doanya mustajabah, doanya dikabulkan, kalau engkau bertemu dengannya, kalian bertemu dengannya, mintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia doanya mustajabah? Karena dia berbuat baik kepada ibunya. Nah, maka jalan keluar adalah sekarang ini dengan keadaan begitu, berbuat baiklah kepada ibu yang sakit tersebut, bersabarlah. Mohon pertolongan kepada Allah, jangan putus asa. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jalan keluar dari semua persoalan dengan takwa. Jangan lari kepada perbuatan dosa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga. Maka di antara takwa adalah berbuat baik kepada ibunya. Dan di antara perbuatan maksiat, lari kepada rentenir, lari kepada bank, jangan. Itu hindarkan, tutup segera. Ya. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berlalu. Kemudian bertawassullah kepada Allah, berdoa dengan bertawassul, di antaranya berbuat baik kepada ibunya tadi, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan yang terakhir, jangan putus asa, jangan buruk sangka kepada Allah, dan jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita buruk sangka, kufur pada Allah, masalah enggak selesai, akidah dan keimanan kita kita jual. Waliyadu billah. Bersabarlah, semoga Allah memberikan jalan keluar. Demikian. Baik, demikian jawabannya, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak dan kepada kaum muslimin yang mendapati musibah. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan salawat, apakah hanya khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau juga diperbolehkan bersalawat kepada nabi-nabi yang lainnya apabila disebutkan namanya di hadapan kita atau tatkala kita membaca Al-Qur'an? Dan bagaimana juga apabila disebutkan nama sahabat, apakah ada anjuran untuk mengucapkan radhiyallahu anhum? Jazakallahu khair. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, salawat boleh diberikan kepada yang lain, ya. Kepada selain nabi juga boleh. Misalkan seperti yang keterangan Syekh Muhammad tadi, Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau katakan boleh asalkan tidak dijadikan sebagai syiar, artinya tidak selalu untuk membaca itu. Adapun kepada nabi yang lain boleh, ya. Namun yang masyhur ketika mendengar nama nabi yang lain adalah alaihi salam. Ya, alaihi salam. Ya. Demikian. Baik. Kita angkat kembali dari pertanyaan pendengar kita di Cikarang, Pak Triadi. Berkenaan dengan doa yang disyariatkan diantaranya adalah dengan mengucapkan asmaul husna. Dan caranya, atau bagaimanakah tata cara berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama Allah? Apakah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, seperti dia mengucapkan ar-razak berkali-kali, ar-razakni, kemudian ar-rahim berkali-kali, kemudian irhamni, apakah demikian caranya? Atau bagaimanakah tentang Rasulullah berkenan doa atau bertawassul dengan asmaul husna? Jazakallahu khair. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Bahwa Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan nama-nama, tentu saja nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis beliau yang mulia. Maka kita tidak boleh mengambil nama-nama selain yang ditetapkan oleh Allah dan nabinya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kalau kita dapatkan nama-nama tersebut seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, itu semua adalah nama-nama yang tercantum, ya, di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka gimana caranya? Disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kita agar kita berdoa dengan nama-nama tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Ya Rahman, irhamni. Ya, itu betul. Ya Rahman, irhamni. Atau ya Razzaq, ya Razzaq, ya. Warzuqni, ya. Maka itu betul. Ya. Warzuqni fahma. Maka kita sesuaikan nama-nama yang kita sebutkan, ya, dengan apa yang kita inginkan. Jangan kita minta kepada Allah rizki tapi dengan menggunakan nama ya mutakabbir, ya. Ya mutakabbir warzuqni. Maka ini tidak sesuai sebagaimana keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Maka kita sesuaikan nama dengan apa yang kita minta. Demikian. Baik. Kita akan kembali dari pesan singkat masih berkenaan dengan asmaul husna. Apakah hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya atau membacanya maka akan diijabahkan, apakah ini sebatas kita melafalkannya saja, Ustaz, ataukah ada konsekuensi yang lain? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada bilangan-bilangan khusus ketika sebagian kaum muslimin mendawamkan atau meritualkan bacaan-bacaan Asmaul Husna seperti Ar-Rahim, Ar-Razzaq 100 atau 200 kali setiap malam, apakah ini disyariatkan? Jazakallahu khair. Ya, ada hadis yang mengatakan inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Ha? Faman hafadha, faman hafidhaha dakhala al-jannah, wa man ahsaha dakhala al-jannah. Rawahu Tirmidzi. Ya. bahwa Allah punya 99 nama. Wa man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa menjaga masuk surga. Maka itu mungkin makna yang dimaksud oleh penanya, bukan barang siapa membacanya dikabul, diijabahinya, bukan, tapi barang siapa menjaganya akan masuk surga. Menjaga di sini ya, kita menjaga lawazim dari nama-nama Allah, misalkan ya Rahman, ya kita memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk juga, ya kemudian apa namanya kita beriman bahwa itu nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah yang dimaksud. Kemudian apakah ada tuntunan untuk membaca nama-nama Allah tertentu, ya, pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan muhdats, ya, perbuatan-perbuatan baru termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Maka kita jangan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u min ad-dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka perbuatan baru, perbuatan bid'ah itu ya akan terjadi pada beberapa perkara, di antaranya masalah sifat, ya, sifat atau bentuknya. Misalkan ini selawat, tapi bentuknya kayak apa selawat tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah tempat, ya. Misalkan dia mengatakan tempat ini penuh dengan karomah, tempat ini penuh dengan keutamaan-keutamaan, padahal tidak disebutkan oleh syariat bahwa itu memiliki keutamaan. Seperti misalkan Mekah punya keutamaan, sholat di Masjidil Haram punya keutamaan, sholat di Masjidil Nabawi punya keutamaan, sholat di Masjidil Aqsa punya keutamaan, maka kita tidak boleh memberikan keutamaan pada tempat yang lain kecuali keutamaan secara umum pada masjid yang lain. Keutamaan khusus tidak boleh. Kemudian bilangan, ya, barang siapa baca ini akan mendapatkan ini sekian kali, baca ini sekian kali, maka ini semua merupakan perbuatan-perbuatan yang muhdats, ya, tidak ada ketentuan. Kecuali ada ketentuan seperti baca subhanallah 33 kali, ya alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setelah sholat, maka itu bilangan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Demikian. Satu pesan singkat kembali kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya baru memahami bahwa setiap ibadah yang harus kita laksanakan harus berdalil atau berlandaskan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Berkenaan dengan hal ini, mohon kiranya penjelasan, apakah ada tuntunan dari Rasulullah atau para sahabat ketika kita azan untuk melakukan salawat terlebih dahulu, dan sebagaimana yang akan kita jelang Ramadan, bahwa setiap selesai tarawih ada salawat juga di waktu-waktu itu. Apakah ini disyariatkan dan ada tuntunan Rasulullah? Karena saya dapati dalam buku, tapi tidak disebutkan rujukan dan perawi hadisnya. Ustaz, jazakallah khair. Iya, seperti orang mau adzan masih baca salawat, kayak orang mau ceramah baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli, masih baca salawat. Tidak ada ya. Memang kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fa huwa abta, ya, atau fa huwa abtar. Barang siapa setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari barokah, ya. Amalkan dalam pengertian, ya, dengan dalil yang lain, ya, bahwa memulai dengan basmalah. Akan tetapi ketika azan, apakah ada basmalah? Tidak ada basmalah. Apa ada baca selawat dulu? Tidak ada, ya. Surat terawih, apakah ada bacaan-bacaan yang lain seperti apa namanya? As-salatu sunnatu tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah, maka itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka kalau tidak, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Maka kita jangan mengada-ada sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Am lahum syuraka syara'u min ad-dini ma lam ya'zam bihillah. Allah memberikan sindiran kepada kita, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang buat syariat yang tidak diizinkan Allah. Maka ini berat hukumannya. Jangan kita mengatakan sok tahu, lebih tahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini sudah sempurna, maka kita jangan tambah-tambahi dan jangan kita kurangi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sudah sempurna agama ini. Nabi mengatakan taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha ka nahariha la yazu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang, benderang, semuanya jelas. Tidak akan menyimpang kecuali binasa sampai malam seperti siangnya karena jelasnya. Maka apa yang dibawa Nabi ambillah, apa yang dilarang wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi ambil, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Jangan kita mengada-adakan yang baru. Bagaimana kita mengetahuinya? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada jalan lain kecuali dengan ngaji, kita dengan belajar. Kita jangan mengatakan, apakah kamu tahu kalau Allah menolak amal saya? Ya, ini pertanyaan pertanyaan yang tidak benar, pertanyaan yang enggak berdalil sama sekali. Ya, sebab apa? Sebab kita berpatokan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak, ya. Kalau tidak ada contoh sudah tertolak. Jangankan sampai yang panjang seperti itu, ya. Yang pendek pun, ya, satu huruf pun dibahas oleh para ulama seperti kita bangun dari ruku, "Rabbana lakal hamdu," ada "Rabbana walakal hamdu." Beda satu huruf, itu dibahas apakah itu memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dua-duanya benar, maka dipakai duanya, "Rabbana lakal hamdu" atau "Rabbana walakal hamdu." 1 meter. Allahu a'lam. Hey. Satu pesan singkat kembali kita angkat sebenarnya dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi dari Abdullah di Cilengsi. Ustaz, saya bertanya kepada kiai atau ustaz di pesantren tentang ritual-ritual yang diselenggarakan oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan memang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Namun ustaz ini atau kiai ini berdalil bahwa ini adalah apa yang diamalkan para ulama. Bukankah Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun"? Apakah pendalilan ini benar? Jazakallahu khair. Iya, iya. Ya jelas tidak. Iya. Dalilnya benar, ya. "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ahla dzikri ahlul Qur'an, yang faham makna Al-Qur'an dengan tafsirnya, ya, bil ma'tsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dia sudah mengakui, ya, ritual itu memang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan juga tidak dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh tidak dijalankan oleh para sahabat, maka jawabannya buka surat Al-Ahqaf ayat 11. "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kaana khairan ma sabaquuna ilaihi." Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, "Seandainya itu baik, baik, ma sabaquuna ilaihi, maka mereka tidak akan mendahului kami." Apa kata Ibnu Katsir? Ya, Ibnu Katsir mengatakan, ini orang kafir berkata kepada orang beriman. Ya, karena yang pertama menerima Islam adalah kalangan budak, Abu Bakar, Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Maka orang-orang kafir Quraisy, elit Quraisy mengatakan, seandainya Islam itu baik, gak mungkin budak-budak itu mendahului kami untuk menyambutnya. Maka apa yang disebut oleh sahabat itu pasti baik. Itu mafhum mukhalafahnya. Dan apa kata Ibnu Katsir? Buka tafsir Ibnu Katsir, ya, surat Al-Ahqaf ayat 11 tersebut, ya, bahwa semua perkataan dan perbuatan yang tidak dilakukan sahabat, maka itu termasuk bid'ah. Maka jelas, ya, apa yang dikatakan Bapak Kiai tadi, ya, memang tidak dilakukan sahabat, maka tidak lain kecuali bid'ah. Kemudian berat, ya, hukumannya bagi orang yang sudah faham, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, kemudian dilakukan ritual tersebut. Ulama adalah pewaris Nabi yang menjelaskan apa yang disampaikan Nabi, menyampaikan apa maksud dari ayat ini, apa maksudnya. Itu ulama, innama al-ulama warasatul anbiya, ya, bahwa ulama pewaris para Nabi. Mereka tidak mewariskan lam yurithu dinaran wala dirhama, walakin warasul immah. Faman akhadahu akhadah bihadin wafir. Bahwa mereka tidak mewariskan dirham dan uang dan harta, tapi mewarisi ilmu. Barang siapa mengambilnya, mengambil warisan itu, berarti telah mengambil bagian yang banyak. Maka ilmu apa? Ilmu yang dimaksud dengan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahabi atau Ibnu Qayyim, ya, maksud ilmu lah, waqala Allah, waqala Rasul, waqala sahabah. Yang maksud ilmu adalah firman Allah, sabda Nabi dan perkataan sahabat. Maka itulah ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir, ahli dzikir adalah Al-Qur'an, yaitu para ulama yang mengerti ilmu tentang firman Allah, tentang sabda Nabi, tentang perkataan sahabat. Kalau kalian tidak tahu, bukan malah mengadang-adakan yang baru. Demikian. Baik, demikian jawabannya dan semoga bisa difahami. Kita angkat satu telepon di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asih Tangerang. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya ini Ustaz, kalau kita jual perhiasan emas itu ya. Iya. Terus itu diambil 2,5% dari hasil itu berzakat gitu Ustaz ya? Oh iya. Itu dikeluarkannya bulan-bulan sekarang atau tunggu Ramadan Ustaz? Iya. Itu saja. Iya. Ini ada lagi. Mengenai ini Ustaz, kalau kita ya suami istri berjalan bareng gitu Ustaz. Iya. Itu katanya enggak boleh bergandengan tangan tuh gimana sih? Iya. Tapi itu saja, Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun zakat al-huli, zakat apa perhiasan, yaitu ulama khilaf, tapi jelas ada dalil hadis Nabi bahwa perhiasan itu ada zakatnya ya, dan zakatnya ya diambil 2,5% tersebut ya setiap tahunnya, apakah setelah dijual atau tidak dijual ya. Kalau perhiasan itu memang ya dijual atau tidak itu harus dikeluarkan zakatnya. Demikian. Apa kemudian kalau memang dia memiliki harta yang berupa emas terdiam padanya selama 1 tahun ya, yang emas itu kurang lebih nisabnya itu 84 gram ya, kemudian selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun itu dikeluarkan dia. Kalau dia punya emas yang tersimpan ya selama 1 tahun dan beratnya segitu. Kemudian adapun emas yang dipakai sebagai perhiasan itu khilaf para ulama apakah itu dizakatkan atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Adapun masalah suami bergandengan tangan dengan istrinya di tengah umum misalkan ya, memang tidak ada, dia tidak mendapatkan dalil akan larangan itu karena memang suami istri ya. Namun Allahu a'lam bishawab ya. Apakah ini menimbulkan nanti orang melihat kemesraan dia, yaitu sehingga apa namanya tidak layak ya menampakkan kemesraan di depan umum sehingga menimbulkan sesuatu yang membuat orang barangkali menginginkannya, itu barangkali saddan lidzari'ah untuk menghindari itu. Demikian, Allahu a'lam. Baik. Demikian jawabannya Ibu dan kita angkat kembali di 0218236543. Silakan bersama Ustaz Mahfud Pemri berkenaan dengan tazkiyatun nufus sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Wawan di Bekasi. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau tanya tentang kaidah hukum asal ibadah. Iya. Tapi ada dalil yang mewajibkannya. Iya. Itu untuk kayak apa itu untuk muamalah yang bernilai ibadah apa harusnya menunggu dalil? Iya. Penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Memang al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syuri'ah. Ya, bahwa hukum asal dari ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Adapun al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal dalam segala sesuatu yaitu yang berkenaan dengan muamalah dengan barang-barang, dengan harta, dengan dunia ini, al-ibah boleh, ya kebalikan dari ibadah. Maka apakah dalam muamalah yang ada kaitan dengan ibadah, itu harus ada dalilnya? Apa contohnya di sini, ya, muamalah dengan kaitan ibadah? Pada hakikatnya, ya, semua adalah ibadah, muamalah adalah ibadah, tapi ada ibadah mahdoh, ada yang ghairu mahab, ya, ghairu mahdoh. Maka ibadah mahdoh ini yang dimaksud dengan al-aslu fil ibadah. Adapun muamalah orang jual beli, apakah makan ini haram atau tidak, maka aslu al-ibahah, hukum asalnya boleh. Jual beli hukum asalnya boleh, pernikahan hukum asalnya boleh. Apakah harus ada dalilnya? Maka untuk yang muamalah ya, kalau ada dalil yang melarang, maka itu yang larang. Maka hukum asalnya adalah boleh. Nah, ketika ada yang sampai ada larangan, ya, sampai ada larangan, ya, seperti bai'ul inah, baik dengan riba, itu adalah larangan. Pada asalnya boleh sah-sah saja jual beli, asalkan tidak ada riba, asalkan tidak ada mengandung doror, ghoror, ya, kemudian judi, ya, dan lain sebagainya. Ini selama tidak ada larangannya, maka hukum asalnya boleh. Selama apakah makanan ini boleh apa enggak, ada larangan apa tidak, oh tidak ada, maka boleh. Ya. Kalau ibadah, maka tidak boleh orang ibadah sembarangan, kecuali ada perintahnya. Demikian. Baik, kita berikan satu kesempatan terakhir, mungkin bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya, di line telepon 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umum di mana? Umumnya sih di Jakarta Timur. Silahkan. Alhamdulillah sudah 5 bulan ini saya mengikuti Roja. Banyak sekali hal-hal yang perlu saya benahi dan banyak ilmu yang saya dapat. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana ritual waktu kekahan? Saya mohon penjelasan mulai dari awalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akikah ya. Bagaimana Nabi mengatakan bahwa kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi yutbah anhu yawma sabihi wa yuhlak yusamma wa yuhlak, bahwa setiap anak itu tergadaikan akikah dengan akikahnya, maka dia diberi nama, disembelihkan untuknya, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Kalau memang laki-laki gak mampu 1, gak ada masalah. Diberi nama dan dipotong rambutnya, dicukur rambutnya. Nah, dari bagaimana mengakikahnya, sembelihkan. Sembelih, kalau misalkan mampu untuk dimasak, berikan masaknya itu lebih afdol. Lebih baik, sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Atau kalau emang gak dikasih dagingnya juga gak ada masalah. Ya, itu saja. Ya, setelah 7 hari. Adapun hadis yang mengatakan 21 setelah 21 hari, ulama di situ berbeda pendapat dalam derajatnya, ya. Maka di sini seperti itu, ya, cara akikah itu, ya. 7 hari disembelihkan. Demikian kurang lebihnya karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada petang hari ini menjelang malam dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan dalam tema perkara-perkara yang menghidupkan hati. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali dengan kiat-kiat menghidupkan hati yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Syafidahallahu Ta'ala. Kami berharap kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Kita undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.